Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala rahimallahu ta'ala wa la nasifullaha bi aktsara mimma wasafahu bihi nafsah bila haddin wala ghayatin wa la nasifullaha, kata muallif, dan kita tidak mensifati Allah bi aktsara, lebih, mimma wasafahu bihi nafsah, lebih dari apa yang ia sifati untuk dirinya sendiri. Jadi kita tidak melampaui batas. Kita hanya menetapkan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ahlus sunnati wal jamaah tidak jauh melampaui apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Bila haddin, tanpa batasan, wala ghayatin, dan juga tanpa akhir. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengannya, dan dia maha mendengar, lagi maha melihat. Taib. Kita baca syarahnya di sini di cat di poin ke 434 berarti di sini ya. Nah, tepat dibaca di sini. Mas Panji. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala wa kadzalika nahnu nattabi'u wa la nabta'u. Ah, dekat kata beliau, demikianlah kita ini hanya ittiba, nattabi, wala nabtadi, kita tidak mengada-ngada, kita tidak berbuat bid'ah terkait sifat-sifat Allah, terkait nas. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh para ulama terkait tentang nas-nas sifat. Mereka menyatakan amiruha kama ja'at bila kaif, berlakukan saja tanpa sebagaimana ayat atau hadis itu datang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah bila kaif, tanpa membagaimanakan, memikirkan bentuknya, apalagi melampaui batas. Terus nah, ini paham ya, kita tidak mensifati Allah dengan selain apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri ya. Namun perlu diperhatikan, ada beberapa kalimat-kalimat yang terdapat dalam nas yang seolah-olah itu mengesankan adanya isbat nama atau sifat. Maka hal ini perlu kita merujuk kepada pendapat para ulama, ijma para ulama. Semisal Ad-Dahar. Ad-Dahar, Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri ya rahimahullah ta'ala, beliau mensifati Allah atau beliau memberikan nama untuk Allah Ad-Dahr berdasarkan hadis, inna Allaha ad-dahr yuqallibul laila wan nahar, yang sebagaimana hadis dikatakan yu'dhini ibnu adam yasubbuna ad-dahr, anak Adam menyakitiku, mereka mencela masa, wa ana ad-dahr, padahal kata para ulama ana khaliqud dahr, ana khaliqud dahr, itu maknanya bukan ana ad-dahru, aku adalah ad-dahr, aku adalah masa. Nah, di sini perlunya kita merujuk kepada ijma para ulama dalam menempatkan sifat-sifat Allah. Tidak bisa berdasarkan zahir dari nas kemudian kita tetapkan sendiri ya, walaupun kita tidak melampaui batas dari nas tersebut. Ini perlunya merujuk kepada ulama. Dan ini perlunya merujuk kepada kitab-kitab para ulama, agar kita tahu yang mana yang ditetapkan dari sifat-sifat Allah. Terus lanjut. Nah, ini jelas karena asma wa sifat itu tauqifiyatun, butuh dalil. Butuh dalil. Setelah ada dalil, butuh ijma, butuh kesepakatan. Dalil tersebut dipahami oleh para salaf. Nah, ini penting ya. Makanya Syekh Shalal Fauzan punya makalah, nanti insyaallah kita akan bacakan di daurah. Itu makalahnya judulnya ya, yaitu masadiruna fitalaqi al-aqidah ya, masdar talakinya, sumber rujukan mengambil ilmunya akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini penting, yaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma. Nah, ini masdar talaki ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini penting ini, jangan hanya sekedar Quran, Sunnah namun tidak ada ijma di situ, maka ini bisa keliru. Terus panahnu la nusammi rabbana ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة. Nah, ini jelas ya. Kita tidak menamakan Rabb kita, kita tidak pula mensifati Rabb kita kecuali dengan apa yang telah terdapat keterangannya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terus, ولا نحدث له أسماءً من عند أنفسنا ولا نحدث له صفاتٍ من عند أنفسنا. Nah, ini jelas ya. Kita tidak mengada-ngada membuat nama, sifat untuk Allah dari diri kita sendiri. Ini kita enggak boleh demikian. Terus, hadhihi qa'idatu anna al-asma'a was-sifati tauqifiyyatun. Nah, ini kaidahnya. Asma wa sifat itu bersifat tauqifiyyah. Ya, terus, la yusbatu minha illa ma ja'a fil kitabi was-sunnati. Nah, tidak boleh ditetapkan. Ya, tidak boleh ditetapkan nama dan sifat melainkan dengan keterangan yang terdapat dari Quran dan Sunnah. Ah, terus berikutnya Mas Paji, bila ghayatin. Bila hajjin wala ghayatin ay annana la nukayyifu sifatillahi subhanahu wa ta'ala fanadkuru hududaha wa ghayatina wa kayfiyataha. Nah, kita yaitu maknanya apa? Kita tidak mentakyif. Kita tidak memikirkan bagaimana bentuk hakikat sifat-sifat Allah tersebut. Kemudian fanadkuru hududaha. Ya, kemudian kita sebutkan batasan-batasannya, wa ghayatiha, puncak-puncaknya akhirnya, wa kaifiyataha, bagaimana bentuknya. Kita tidak demikian. Ya, karena hudud, ghayah, kaifiyah itu adalah perkara-perkara gaib yang Allah tidak beritahukan kepada kita. Ya, terus hadza laysa min ilmina wala min maqdurina. Nah, ini bukan bukan dari pengetahuan kita dan ini di luar jangkauan kemampuan kita. Terus, la ya'lamu hududaha wa ghayatiha wa kayfiyataha illallah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena tidak ada yang mengetahui hududnya, batasannya, ghayah akhirnya maupun kayfiyah bentuknya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut syarah dari ayat laisa kamitsli syai'. Hadhil ayatul karimatu hiyal qa'idatu fi hadzal bab. Anna Allah jalla wa ala laisa kamitslihi syai'un wa lahu asma'un wa sifatun la tushbihuha sifatun la tushbihuha sifati sifati la tushbihuha sifati wa asma'il makhluq wa asma'a wa asma'al makhluqina. Nah, itu sifati, jangan sifatin. Ya, karena dia mudhaf. Nanti mudhaf nilainya al-makhlukin. Ya, al-makhlukin. Walaupun enggak langsung berjumpa mudhaf karena ada atofnya. Nah, ada ma'tufnya. Baik. Ini adalah ayat yang mulia dan inilah kaidah di bab ini bahwa Allah jalla wa ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Miliknya lah nama-nama dan sifat yang tidak ada yang tidak menyerupai sifat-sifat dan nama-nama makhluk. Terus, walaupun makhluk juga bersifat dengan sifat yang namanya sama dengan Allah. Ya, perhatikan ya kaedahnya ya. Pernah kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan sifat. Ya, kesamaan namanya sama nih. Punya tangan, makhluk punya tangan. Allah juga punya tangan. Itu tidak melazimkan samanya hakikat. Hakikat tangan pada Allah dengan makhluk. Hakikat tangan makhluk dengan makhluk aja beda. Tangan manusia dengan tangan monyet misalkan. Beda, apalagi makhluk dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, jauh jauh lagi. Ya, terus, ya, walaupun makhluk juga bersifat dengan memiliki nama dengan nama yang sama dengan Allah. Karena ada diantara nama-nama Asmaul Husna yang itu disandang oleh Allah semata, tidak boleh disandang oleh makhluk. Ada juga yang boleh disandang dengan makhluk, boleh disandang dengan makhluk, semisal Al-Aziz, Al-Hakim, kemudian apa lagi, Ar-Rahim. Nah, ini boleh disandang oleh makhluk tanpa ada ta'bid, tanpa ada penghambaan. Nah, juga ada nama-nama yang boleh disandang oleh makhluk tetapi mesti diidofahkan ya, dengan ta'bid. Abdurrahman, kemudian Abdul Razak, Abdul Jabbar, Abdul Qadir. Nah, ini semua mesti ada embel-embel ta'bid, penghambaan. Tapi kalau Al-Aziz, Abdul Aziz, Al-Aziz saja itu tidak masalah. Rahim, Abdul Rahim, Rahim saja tidak masalah. Ya, Hakim, Abdul Hakim, itu Hakim saja itu tidak masalah. Paham enggak sini? Ya. Nah, namun begitu juga dengan sifat. Sifat-sifat, ya perhatikan. Sifat-sifat, ya, yang tadi telah sebagaimana telah disebutkan, ada sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah. Ya, sifat zatiyah Allah, sifat azali, sifat abadi. Ya, perhatikan ini. Kalaupun ada kesamaan nama, itu tidak melazimkan dari sifat tersebut kesamaan hakikat dengan apa yang ada pada Allah, dari apa yang ada pada makhluk. Ya, terus. Namun justru berbeda dengan perbedaan yang besar. Ya. Terus lanjut di sini. Gantian. Coba siapa? Mas. Ini nih siapa? Nugraha. Nugraha. Maqala syarih Abdullah Ta'ala la nusyabbihu sifat al-Rabbi Jalla wa'ala. Ya, yang mana itu? Wal-Khaliqu lahu sam'un. Nah, masih di halaman 45 bawah. Nah, Wal-Khaliqu lahu sam'un wa lahu wal-makhluku lahu sam'un wal khaliqu lahu basarun wal makhluqu lahu basarun Allahu yatakallamu wal makhluqu yatakallamu lakin ma'al fariqi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi manahnu la nushabbihu sifati rabbi jalla wa ala bi sifatil makhluqi bal nu'minu anna sifatil khaliqi taliku bihi wa khosatan bihi jalla wa ala wa sifatul makhlukina ma'atub itu wa sifatil makhlukina khosatan bihi wa taliku bihi laisa kamislihi syai'un laisa as-sam'u as-sam'i wal basari wal qudrati wal yadu al yadi wal wajhu al wajhi wala musyabahata baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqina fa qawluhu laisa kamitslihi syai'un hadha raddun litashbihi wa huwa as-sami'ul basiru qadun lit'atili qadun 'ala alladziina yanfuna asma'allahi wa sifatihi. Nafa yanfi, nah itu ya kaidah nafa yanfi. Kalau bersambung dengan dhamir ta mutakallim fil madinya berarti nafai itu apa nafatu nafautu apa nafai itu. Nah. Baik. Maka ini adalah ayat yang mulia wahiyal qaidatu fi hadzal bab, dan ini juga menjadi kaedah di bab ini, yaitu Allah Jalla wa Ala tidak ada yang serupa semisal dengannya. Miliknya lah nama-nama dan sifat yang tidak diserupai, yang tidak menyerupai dengan sifat dan nama-nama makhluk. Wa in kanu yusifuna biha. Walaupun makhluk juga bersifat dengannya dan makhluk juga memiliki nama dengannya, sama. Lakin ma'al fariqil adzim. Namun disertai dengan perbedaan yang sangat besar. Fal khaliq lahu sam'un wal makhluq lahu sam'un. Ya, maka Allah al khaliq memiliki pendengaran, makhluk juga memiliki pendengaran. Ya, khaliq memiliki basarun, penglihatan, makhluk juga memiliki penglihatan. Maka Allah tetapkan makhluk ini memiliki ya sifat sami' basir. Wa ja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia tersebut mendengar lagi melihat, subhanallah. Nah, ini ditetapkan oleh Allah namanya. Allah ya takallam, Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Allah memiliki sifat kalam. Makhluk juga berbicara sebagaimana kita berbicara sekarang. Lakin man farik, namun perbedaan baina sifatil khaliq wal makhluk. Ya, wa sifatil makhluk, namun terdapat perbedaan yang besar, enggak boleh disamakan. antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Fanahnu la nusyabbihu sifati Rabbi jalla wa ala, kita tidak menyerupakan sifat Allah jalla wa ala dengan sifat makhluk. Bal nu'minu, bahkan kita mengimani, anna sifatil khaliq taliqu bihi, bahwa sifat khaliq itu yang hanya layak untuknya, khosatan bihi, khusus untuknya jalla wa ala. Ya. Dan sifat makhluk khusus untuk makhluk. Kalaupun namanya sama, ya, berbeda, sama pada makhluk berbeda, hanya mampu mendengar sekian radius meter, puluhan meter, selepas itu dia tidak mampu mendengar lagi. Sedangkan Allah maha mendengar apapun, yang jahar, yang sir, bahkan suara yang ada di kalbu kita, suara kalbu katanya, suara kalbu Allah mengetahuinya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Ya, maka tidaklah pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Laisa sam'ika sam'i. As-sama' yang pertama itu sam' Allah. As-sama' yang kedua sam'ul makhluk. Maka tidaklah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Kudrah, kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Tangan Allah dengan tangan makhluk. Tidaklah sama wajah Allah dengan tangan makhluk. Fala musyabahata. Maka sama sekali tidak ada keserupaan antara sifat-sifat khaliq dan sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', ini hada raddun litasybih. Ini adalah bantahan bagi kaum musyabbihah. Wa huwa as-sami'ul basir, lihat di isbat sifat as-sama' dan basar, ini hada lita'til, raddun lita'til. Ini bantahan terhadap kaum mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya. Raddun alal ladina yanfuna asma'allahi wa sifatih, yaitu sebagai sanggahan bagi orang-orang yang menolak, menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Waqad asbata, sudah dibaca belum? Mas Agus, Fadol. Ini kaidah yang sering. Jamak muannats salim mansub dengan apa? Kasrah. Nah, itu ya. Wa huwa as-sami'ul basir. As-sami'u hadha ismun min asma'ihi. Wal basiru ismun min asma'ihi. Was-sam'u wal basaru sifatani min sifatihi subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara. Asma'u fahuwa yasma'u wa yubsiru subhanahu wa ta'ala ma yaf'aluhu al-khalqu. Ma yaf'aluhu al-khalqu fa'il. Maf'ulnya itu domir. Kaidah lagi, domir muttasil yang bersambung dengan fi'il pasti domir tersebut sebagai apa? Maf'ul bi. Isim setelahnya berarti fa'il. Ya, wa kallamahu rabbuhu. Idnadahu rabbuhu. Kayak begitu. Ahabbahu akhuhu. Kaidahnya begitu. Terus. Wallahu bima ta'maluna basir. Yubsiru ma ta'maluna. Ta'malunahu. La taqfuna alayhi subhanahu alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was sami'ul alim wa yaqulu li Musa wa Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara yasma'u ma yaquluhu lahum fir'aun wa yara ma yaqabilu ma yuqabiluhum bihi minal jabaruti wa tughyani. Nah, waqad asbata Allahu li dhatihi al asma' wa sifati, Allah telah menetapkan untuk zatnya nama-nama dan sifat. Ya, wa huwa as-sami'ul basir. As-sami' hadha ismun min asma'ih. As-Sami' adalah nama diantara nama-nama Allah. Wal-Basir ismun min asma'i. Basir adalah nama diantara nama-nama Allah. As-Sama' wal-Basar sifatan. Kedua adalah sifat min sifatih. di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, innani ma'akuma asma'u wa'ara, aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat, asma'u fahuwa yasma', ya, wa'ara fahuwa yubsir. Berarti Allah maha mendengar, maha melihat. Tayyib. Ma yaf'aluhu al-khalqu. Ma yaf'aluhu al-khalqu. Allah melihat apa yang dilakukan oleh makhluk. Ya, yubsiru ma, ma-nya itu ma mausul. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, jumlah yaf'aluhu al-khalqu, ya, silah mausul. La mahalla laha min al-i'rab. Enggak ada posisi i'rab. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yubsiru ma ta'malun. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. La takhfauna 'alaihi syai'un. Ya. Tidak samar sedikit pun baginya. Apa yang kalian lakukan tidak samar sedikit pun baginya subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaraka hina takum. Yang melihat kalian, yang melihat engkau ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin. Dan bagaimana? Ya. Bolak-baliknya engkau ketika engkau sujud. Innahu huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa yaqulu li Musa wa Haruna, Allah pun berfirman pada Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, aku bersama kalian berdua. Ini berapa sifat yang ditetapkan nih? Hah? Isma, inna, innani ma'akuma asma'u wa ara, berapa? 3 sifat ma'iyah, kemudian sifat as-sama, sifat basar. Sifat basar. Yasma'u ma yaquluhu lahum fir'aunu. Allah mendengar apa yang diucapkan Fir'aun kepada mereka. Atau lebih tepatnya lahuma, ya. Yaquluhu lahuma. Nah, ini boleh aja, enggak apa-apa. Wa yara ma yuqalibuhum bihi minal jabarut wa tughyan. Dan Allah mengetahui, ya, apa yang Fir'aun hadapi, yang apa yang dihadapi Fir'aun oleh mereka, apa yang Fir'aun, bagaimana itu hujannya. Apa yang Fir'aun hadapi, bagaimana Fir'aun menghadapi mereka dengan jabarut kekuasaannya dan tughyan dengan kezalimannya. Kemudian di matan qala al-muallif rahimallahu taala al-imam al-maqdisi wa naqulu kama qala wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu la nata'adda dzalika wala perhatikan di sini la nata'adda bidzalika. Perhatikan, kami mengucapkan sebagaimana apa yang Allah telah firmankan, kita mensifatinya sesuai dengan apa yang Dia sifati untuk dirinya sendiri, kita tidak melampaui batas terkait hal tersebut. Ya. Wala yablughu wasful wa wasifin. Hujannya, waduh, saya mau ngulangin bocah gimana ini. Tidur lagi capek tangan ini. Hujan lagi, ya. Biarin aja, bentar dulu. Mau saya tidurin dulu deh. Sampai juhur begini mah pegal deh kayaknya. Ayo lanjut. Hah? Apa? 4, ya, enggak apa-apa lah. Ayo lanjut syarahnya, dibaca sini. Sekarang coba tafadhol Mas Fauzi. Ah, ini dulu mengenai naqulu kama qal, kita menyatakan sebagaimana yang Allah firmankan. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Hadhihi al-ayatu nattakhidhuha qa'idatan. Ayat ini kita jadikan ayat ini sebagai sebuah kaidah. Ya, dengan kaidah ini naruddu biha 'alal musyabbiha. Kita membantah kaum musyabbiha, yaitu laisa kamitslihi syai'. Wa naruddu biha 'alal mu'tilah dengan ayat wa huwa as-sami'ul basir. Ya, terus nasibuhu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabi aw 'ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam la nata'adda dzalika bi anna hadzal baba tawqifiyyun la mudkhilu fihi la madkhala fihi lil 'uquli wal afkari wal istihsanati. Baik, maka kita mensifati nasibuhu bima, kita mensifatinya, mensifati Allah bima wasafa bihi nafsa fi kitabi, sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri di kitabnya di Al-Quran, atau yang disifati oleh lisan Rasulnya SAW dalam hadis-hadis yang sahih. La nata'adda, kita tidak melampaui batas ya, dari hal tersebut. Kenapa? Karena bab ini adalah bab tauqifi, bab yang butuh dalil. Ya, butuh dalil. La madkhala fihi lil uqul, tidak ada tempat masuk. Madkhal itu isim apa? Makan. Dakhala yadkhulu madkhal. Tidak ada tempat masuk sedikit pun untuk bagi akal, pikiran dan anggapan baik. Itu enggak ada sedikit pun. Ya, maka masdar talak ya sunnati wal jamaah berbeda dengan Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah enggak. Kalau Asy'ariyah justru masdar talakinya itu adalah akal. Dalil dihitung dengan akal. Kalau bertolak belakang dengan akal, maka ditolak. Oleh karena itulah kita tidak perlu heran ketika mereka hanya menetapkan sedikit sifat dari sekian banyak dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah. Kenapa demikian? Akal mereka telah menjadi juri. Oh ini sesuai akal, oh ini enggak. Sesuai enggak, ini enggak. Isbat. Nafikan. Nah, ini metodenya ahlu bid'ah. Karena Asy'ariyah adalah ahlu bid'ah. Terus. La ahada yastati'u an yasifallaha jalla wa'ala. Baik, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mensifati Allah Jalla wa'ala ya, dengan nazar pribadi, dengan tadabur sendiri, istihad sendiri, gak bisa. Namun Allah lah Jalla wa'ala yang mensifati dirinya, atau yang disifati oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Adapun selain nabi dari kalangan makhluk, tidak ada seorang pun yang dapat mensifati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nabi s.a.w. ketika mensifati Allah dengan sebuah sifat, dengan sebuah nama, itu hakikatnya dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu hakikatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut. Qala ta'ala wala yuhituna bihi ilman wala yuhituna bihi ay billahi jalla wa ala ilman ay la ya'lamuna anhu illa ma 'allamahum iyyahu. Ah, perhatikan, Allah taala berfirman wala yuhituna bihi ilma, mereka tidak sanggup meliputi ilmu Allah. Ya, la yuhituna bihi, yaitu mereka tidak sanggup meliputi Allah ilmunya, yaitu secara ilmu mereka tidak akan ya'lamun, tidak akan mampu mengetahui tentang Allah kecuali apa yang Allah ajarkan kepadanya. Allah ajarkan kepada mereka tentang sifat-sifat Allah tadi. Terus anta idza kunta tajhalu syai'a hal tastati'u an tasifahu? Ah, Anda apabila Anda tidak mengetahui sesuatu hal, apakah Anda sanggup untuk mensifati sesuatu hal tersebut? La tastati'u an tasifa syai'an la ta'allamahu. Hah? La tastati'? Ulang. La tastati an tasifa syai'an la ta'lamuhu. Anda tidak akan sanggup mensifati sesuatu hal yang Anda tidak ketahui. Terus fa anta la ta'lamu dzatillahi dzata. Itu dzata bukan jamak muannats salim, si mufrad. Fa anta la ta'lamu dzatallahi jalla wa ala wa asma'ahu wa sifatihi. Nah, Anda tidak mengetahui zat Allah, nama-nama dan sifatnya. Terus wala tastati yastati'u an tasifa dzatahu subhanahu wa ta'ala. Adapun tidak akan sanggup untuk mensifati zat Allah. Terus. Nama alladhi yasifuha. Namun Allah lah yang mensifati dirinya sendiri. Terus. Yasifuha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bima yuhihi ilaihi. Ya, atau yang disifati oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang diwahyukan kepada beliau. Karena beliau Nabi SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah daripada selain beliau Jalla wa'ala. Terus perhatikan, nu'minu bil Qur'an kullihi ya, muhkamihi wa mutasyabihi. Kita mengimani Qur'an semuanya muhkam maupun mutasyabihnya. Terus dibaca di sini berikutnya. Ya, harga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syarih kudahu wa ta'ala. Hadihi tarifatul rasikhin fil'ilmi yakuluna nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihi wa naruddu al-mutasyabiha fil'al-muhkami wa nufassiruhu bihi kullun min indi rabbina. Amma ladhi yakuluna. Ini dulu kita baca. Ini adalah tarikahnya, metode jalannya orang-orang yang rasikhin, yang dalam ilmunya. Yaqulu rasikhina bil ilm, mereka menyatakan kita mengimani Quran semuanya, muhkamnya, mutasyabihnya, ya. Nah, maka kita mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ya. Wa nufassiru bihi, dan kita mentafsirkan yang mutasyabih dengan yang muhkam. Kullun min indi rabbina, semuanya itu dari sisi Rabb kita. Terus al-ladzi ya'khudhu mutasyabiha wa yatruku muhkama Nah, ada pun orang-orang yang hanya yang mengambil mutasyabih, meninggalkan yang muhkam, maka inilah orang-orang yang beriman kepada sebagian kitab dan mengkufuri sebagian kitab. Sama seperti kalau di dalam bab uluhiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasbu Syubuhat membawakan hal ini terkait tentang bagaimana para musyrikin, musyrikin zaman sekarang, mereka menyembah wali-wali, kuburannya disembah pakai yang mutasyabih, bawain dalil-dalil apa? Ayat-ayat keutamaan para wali. Ya, wala khaufun wala hum yahzanun. La yakhafun wala hum yahzanun. Mereka tidak ketakutan, tidak bersedih, ini keutamaan para wali. Akhirnya disembah dan mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam. Nah, ini. Maka ini mereka seperti orang-orang, inilah orang-orang yang beriman kepada sebagian kitab, kufur kepada kitab sebagian yang lain. Terus nah, orang-orang yang mengambil awal ayat laisa kamitslihi syai. Ya, kemudian dia menyatakan ini menunjukkan penabian sifat. Penabian sifat. Nah, ini orang-orang Jahmiyah betul-betul mempraktikkan hal ini. Ketika mereka menabikan sifat-sifat Allah, mereka pakai dalil ini. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai. Ya, terus al-musyabahah. Nah, isim maf'ul. Karena kalau kita tetapkan sifat, berarti kita menetapkan yang diserupakan. Ya, yang diserupakan. Terus. Nah, inilah orang-orang yang di dalam kalbu mereka terdapat zaid, penyimpangan. Karena mereka tidak mengambil ayat semua. Terus. Padahal di akhir ayat Allah berfirman wa huwa samiul basir. Terus nah, Allah menetapkan untuk diri sendiri nama-nama dan sifat. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya penetapan sifat Allah itu tidaklah menunjukkan atau mengharuskan terjadinya adanya musyabahah, penyerupaan dengan sifat makhluk. Ya, terus akhirah. Demikian pula orang-orang yang hanya mengambil akhir ayat ayat aja, yaitu wa huwa samiul basir. Terus wa yaqulu wa huwa samiul basir wa yaqulu hadza ma'nahu annahu musyabihun liqalbihi. Ini kaum musyabihah hanya mengambil ayat yang terakhir. Mereka menyatakan ini maknanya Allah menyerupai makhluknya. Terus la farqa baina sam'in wal basar wal qalbi. Enggak ada perbedaan antara sama dan basarnya makhluk, kata mereka. Enggak ada perbedaan antara sama dan basar makhluk dengan sama dan basar khaliq ia dan billah. Terus naqulu hadza musyabbih wa iyadu billahi li annahu yatruku awwal ayati laisa kamitslihi syai'. Kita katakan orang ini musyabbih. Orang ini yang menyerupakan sifat-sifat Allah wa iyadu billah. Ya. Terus karena dia meninggalkan awal ayat laisa kamitslihi syai', terus dan dia hanya mengambil akhir ayatnya saja. Adapun orang-orang yang hanya mengambil awal meninggalkan yang akhir, ini kaum mu'atilah, orang-orang yang menolak sifat Allah. Terus adapun orang-orang yang beriman, ahli tauhid, mu'ahid, dialah yang mengambil ayat-ayat semuanya dan dia menyatakan kullun min indillah, amanna bihi kullun min indi rabbina. Kemudian qala wala nuzilu anhu, ini pernyataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Qala rahimahullah ta'ala wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi li syana'atin sunni'at wala nata'adda al-Qur'ana wal haditha la na'lamu kaifa kunha kaifa kunhu wa dhalika illa bi tasdiqir rasul wa tasbitil qur'an. Ya, kita tidak nuziru, maknanya apa ya, menghilangkan berarti ya, maka kita tidak menghilangkan ya, dari Allah sebuah sifat, min sifatihi, dari sifat-sifatnya, li syana'atin syunniat, hanya karena kebencian, hanya karena kebencian yang dikobarkan orang lain kepada kita sehingga kita takut, akhirnya kita mengalah ya, dan mengikuti madhab dia untuk mentaktil, untuk mentakwil. Jangan demikian ya. Wala nata'adda al-Quran wal-hadis, kita tidak lancang mendahului Quran dan hadis ya. Kita tidak mengetahui bagaimana kunhu, kunhu itu hakikat ya. Bagaimana esensi dari hakikat hal tersebut, illa bi tasdiqir rasul wa tasbitil quran, kecuali hanya dengan membenarkan rasul ya, dan mentasbit, menetapkan Quran. Tafadhal dibaca syarahnya di sini Mas Fatur. Kencangin dikit suaranya. Nahnu nusbitu, nusbitu ya. Walau shanna alaina al-mu'tilatu wa qalu antum musyabbihatun antum mujassimatun antum hashwiyatun ila akhir ma yaquluna fa ahlu dhalali yasifuna ahla tauhidi wa ithbati yasifunahum bi annahum mujassimatun wa yasifunahum bi annahum musyabbihatun ila akhir ma yaquluna wa nahnu na'ba'u bi hadhihi la na'ba'u nam wa nahnu la na'ba'u bi hadhihi maqalati ma dunna mutamassikin bi kitabillahi. Apa ya rabbi mutamassikin? Mas Fatur. Gampang kok antum belajar kana wa khatuha juga. Apa ya Pak? Khobar dumna. Ini kan dari terus wasunati rasulihi fala yadhiruna an yaqulu fina maqalu minal alqabi li annana nuridu irdo'a rabbina fala nuridu irdo'al khalqi. Nahnu nusbit, maka kita menetapkan apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri ya, walau syanna'a alaina al-mu'attilatu, walaupun kalangan mu'attilah mencelak kita, memaki kita dengan kasar. Mereka menyatakan kalian ini musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah. Kalian ini yang mujassimah, orang-orang yang menyatakan Allah itu punya jisim. Kalian ini haswiyah, orang-orang yang bodoh, dan seterusnya dari ucapan mereka. Ya. Padahal tuduhan itu ke mereka sendiri. Lihat, misalkan Mu'attilah dari kalangan, gak usah jauh-jauh Jahmiyah, Asy'ariyah. Asy'ariyah ketika mereka menyatakan, kalian mujassimah, kalian musyabbihah, kalian mumassilah. Berarti mereka menuduh ahli tauhid, ahlul asar, sebagai orang-orang yang menyerupakan sifat Allah. Kita tanya, kenapa kalian menuduh kami musyabbihah? Karena kalian menetapkan sifat beristiwa bagi Allah. Memangnya kenapa? Karena kalau Allah beristiwa, nanti Allah seperti makhluk membutuhkan tempat. Bukankah Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kita kan begitu. Apa kata dia? Oh enggak. Maknanya bukan istawa, tapi istaulah. Kenapa bisa jadi istaulah? Apakah ada dalil Quran, hadis, sahabat, imam madzhab yang menyatakan demikian? Ya enggak ada logikanya. Ah, mulai pakai logika. Lihat. Ini. Ini kalau mantiknya ini premisnya nih, mukaddimahnya. Kata mereka, kalau Allah beristiwa, berarti Allah butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat, berarti seperti makhluk. Ketika dia menyatakan demikian, itu tasbih bukan? Tasbih. Makanya kata para ulama, kullu mu'attil musyabbih. Ya. Semua orang yang mentaktil sifat, aslinya dia adalah musyabbih. Ya, musyabbih. Aslinya dia adalah musyabbih. Orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Akhirnya natijahnya apa? Ta'til. Mukaddimahnya apa? Premisnya tasbih. Tasbih di afkar mereka, di pikiran mereka, di zihin mereka, di benak mereka. Akhirnya jadi kesimpulan ta'til. Iya dan bila. Ini ngeri madzhab mereka. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Maka ahlu dolal, orang-orang sesat, mereka mensifati ahli tauhid. Dan isbat, ahli isbat, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah, mereka mensifatinya sebagai mujassimah, sebagai musyabbiha, dan seterusnya dari yang mereka ucapkan. Ya, fanahnu la na'ba. La na'ba itu apa ya? Dan kita tidak bergeming, kita tidak takut gitu. Kita tidak bergeming dengan ucapan-ucapan mereka ini. Ya, julukan-julukan itu enggak ngaruh. Madumna mutamassikin bi kitabillah. Selama kita memang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka mereka tidak dapat memudaratkan kita ucapan mereka tadi dari apa yang mereka katakan berupa alqab, julukan-julukan. Kenapa? Karena kita hanya menginginkan keridaan Rabb kita. Kita tidak menginginkan keridaan makhluk. Ya, kata Imam Syafi'i, ridaan nas ghayatun la tudrak. Keridaan manusia adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin digapai, nggak bisa. Ya, antum mau, ya udahlah saya ya mentakwil dah, mentahrif sebagaimana kalian wahai Asy'ari. Nanti Mu'tazilah nggak setuju, nggak dong. Jahmiyah nggak setuju, Musyabbihah nggak setuju, semua nggak setuju. Udah nggak capek ngikutin mereka. Ya, nah, selama kita benar udah nggak peduli mau mereka bilang apa, Musyabbihah kayak mau bilang mujassimah dan seterusnya, tidak masalah. Terus di poin keberapa ini sekarang? Hada yu'akidu, ini sudah dibaca belum? Ayo lanjut Mas Batur. Hada yu'akidu ma'idabakohan al-asma'a wa sifati tauhidiyatun. Ini menegaskan dari pembahasan yang telah lalu bahwa nama-nama dan sifat Allah adalah sifatnya tauqifiyah. Butuh dalil. Terus demikian pula dengan perkara ilmu gaib, perkara akhirat. Nah itu kaifiatnya itu diserahkan pada Allah. Nama-nama yang ada di surga, anggur, ya, ruman, delima, ya, kemudian jahe, zanjabil. Nah, itu serahkan aja pada Allah. Namanya sama, tapi hakikatnya beda. Ya. Kalau di surga itu, ya, makanya kata Nabi, Allah Ta'ala telah menyiapkan. Ada. Ya, ada Allah ahli jannah. Ya, mala yasma, mala udhunun ainun ra'at, wala adanun sami'at, wala khatara ala qalbul bashar. Allah telah menyiapkan bagi penduduk surga sesuatu yang enggak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di benak kalbu hamba bahkan. Ya. Maka kalau antum bayangkan anggur, ya, enggak kayak anggur di Indonesia yang katanya impor dari Cina, ada apanya? Formalin, ya. Bidadari. Udah, jangan dibayangin kayak istri antum. Lebih dari itu, ya, lebih dari itu. Apa yang kita bayangkan, surga lebih dari itu. Sama kayak azab neraka, apa yang kita pikirkan, azab neraka lebih dari itu. Ya dan billah. Ya, iya dan billah. Ini perkara gaib, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah tabaraka taala. Termasuk ya dukhon, nah itu. Turunnya Isa, itu perkara gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ngasih tahu aja alamatus saah, tanda-tandanya. Tapi kapannya itu urusan yang gaib. Kalau ada yang bilang 2020, dukun. Antum lupa di usul salasah apa itu tagut? Man yadai ilmal ghaib. Salah satu tagut adalah yang mengaku-ngaku ilmu ghaib. Oh, dia kan prediksi kisaran-kisaran. Tetap salah. Gak boleh. Ya, makanya ya, munculnya umat akhir zaman itu diantara tanda akhir zaman. Tanda-tanda yang buruk, banyak ruwai bidah, ya takalam bi amri amah, banyak ruwai bidah yang berbicara terkait urusan umat yang penting ini. Ya. Terus mana lagi tadi? Ya, semuanya ini perkara kubur juga, ya perkara kubur. Ya. Ini jangan percaya kalau ada orang, ya dia mati suri dikubur, didatengin malaikat terus. Dia hidup lagi, apa ceritain, mana mungkin malaikat mungkar nangkin datang kalau udah mati. Yang datang itu dia dusta kayak begitu, ya kayak dusta. Kan apa, saya pernah lihat di YouTube ada orang yang cerita tentang azab kubur, kata dia lihat kalau dia lihat udah mati, dia kan dijelas kalau dipukul dengan ya dengan tongkat dari besi, kalau dipukul semua gunung hancur, itu gunung hancur. Semua mendengar teriakan dia kecuali jin dan manusia. Kok gimana bisa cerita alumni siksa kubur? Dusta itu ya, kayak gitu-gitu. Ya, terus mana lagi tadi? Ya, la natadakhal illa hasbat dalil. Ya, kita tidak turut campur masuk ke situ, ya, lebih dari situ kecuali sesuai dengan dalil. Nah, kita tidak melampaui dalil. Terus di footnote nomor 4. Nah, fadal baca sini ya. Behar. Nah, kita mengetahui, kita tidak mengetahui kaifiat dari sifat Allah, bagaimana bentuk hakikat sifat Allah. Kita hanya mengetahui maknanya, kita menetapkan maknanya. Namun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari nama-nama dan sifat Allah tadi. Terus oleh karena itu, ketika seseorang bertanya kepada Imam Malik terkait firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas ars, orang tersebut bertanya, kaifa istawa? Bagaimana Allah beristiwa? Terus dia bertanya tentang kaifiyah. Bagaimana bentuk hakikat dari sifat istawa? Terus baik, kemudian atraqa al-imam Malik. Imam Malik menundukkan kepala beliau. Summa rafa'a ra'sah. Kemudian beliau mengangkat kepala beliau, wa qad 'alathu ar-ruhadha. Ya. 'Alathu itu fi'il ya, 'alathu. Itu taknya tak ta'nis sakinah. Karena fa'ilnya adalah ruhadha muannas. 'Alathu aslinya itu 'ala ya'lu, 'ala ya'lu, ya'lu. Ala ada alif ya. Ala ya'lu. Nah, karena dia berjumpa dengan ta sukun, alif juga sukun. Maka alifnya dihilangin. Sukun ketemu sukun kayak jeruk makan jeruk. Nah, enggak boleh. kaidahnya dalam bahasa Arab. Sukun berjumpa sukun ketemu satu ngalah. Ya, maka alif di sukun yang ngalah yang enggak penting. Maka alat hu. Nah. Ala ya'lu maknanya apa? Tinggi kan. Nah. Maka keringat beliau tinggi artinya keringat beliau itu volumenya tinggi, bercucuran gitu kalau bahasa kita ya. Bercucuran. Kenapa demikian? Ya karena beliau malu kepada Allah, haya'an minallah. Malu kepada Allah kok bisa di majelis beliau ada yang nanya kayak gini gitu. Ya, terus lanjut. Harusnya rasulan ya, salah ketik. Kalau dalam berbagai riwayat kan wa ma araka illa mubtadi'an. Kalau dalam berbagai riwayat begitu yang kita hafal wa ma araka illa mubtadi'an. Nah, ini dia benar mustasna. Ya, sesuai dengan kebutuhan amil. Amilnya menuntut adanya maf'ulun b. Nah, mungkin ini salah cetak ya. Hah? Wa ma araka illa mudah kemana? Rajula su'in. Hah? Apa? Mubtada mu'akhar. Enggak asik. Enggak asik. Kalau su' jadi mudah penilai. Ya, mudah penilai itu kan maknanya min dengan lam. Ya enggak? Ya, khatamu hadidin, khatam min hadid. Babu sajid, babun min sajid. Gulamu zaidin, gulam li zaid. Kalau ini apa? Coba. Pria dari buruk, pria milik si buruk. Ini mesti naat. Mesti sifat. Kan begitu. Hah. Oh, kalau mudah menilai suknya itu gimana coba? Hah? Gimana? Apa yang mau diidopahkan? Ya. Allah alam ya. Apalagi riwayat-riwayat yang mahfud ialah wa ma araka illa mubtadi'an. Illa mubtadi'an. Ya. Dan tidak, kata Imam Malik istiwa itu maklum sesuatu yang diketahui maknanya. Kaif bagaimana bentuknya majhul tidak diketahui karena Allah tidak mengabarkan. Iman beriman dengannya adalah kewajiban, bertanya tentangnya adalah bidah. Ya. Dan tidaklah aku melihat engkau kecuali seorang pria yang buruk. Kemudian summa amara bihi fa ukhrija minal majlis. Ya, kemudian Imam Malik memerintahkan agar orang tersebut diusir dari majlis. Terus lanjut Behar, panahnu. Mubalighun Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ata bi rasul. Maka kita membenarkan rasul ya, walaupun kita tidak mengetahui bagaimana hakikat dari sifat tersebut. Kita membenarkan nusaddiqu rasulullah. Kita membenarkan hal tersebut karena beliau adalah Rasulullah yang mubalik, yang menyampaikan dari Allah. Ya, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang diberi Rasul ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang fantahu, maka tinggalkanlah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutus seorang rasul melainkan agar ditaati dengan izin Allah. Dan rasul sudah menyampaikan amanah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul sampaikanlah apa yang telah diperintahkan oleh Rabbmu kepadamu. Dan rasul disifati oleh al-amin sebelum jadi rasul, apalagi setelah jadi rasul. Ya Rasulullah SAW disifati oleh al-amin. Ya, makanya kita menyatakan Rasulullah itu Rasulullah SAW adalah ya apa namanya, sebagai seorang yang terpercaya. Ya, balagha risalah, balagha risalatah, wa jahada ummah, ya, wa addal amanah, beliau telah menunaikan amanat. Terus dibaca berikutnya siapa? Si Mas Hadi, Pak Hadi. Alladzi la tusaddiqu ar-rusula inna al-umur wa hiya al-umur wa hiya al-asma'u wa sifatu wa hiya annaha min al-aqidah bal hiya sulhu al-aqidah alladzi la tusaddiqu ar-rusula fiha al-umur wa hiya al-rusuli sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu mukminan annahu Baik, perhatikan. Maka orang yang tidak membenarkan Rasul fi hadil umur dalam perkara-perkara semisal ini, padahal perkara inilah adzimul umur, perkara yang paling penting, paling besar, yaitu perkara asma wa sifat. Karena inilah akidah, dan ini bahkan sulbul akidah, ya, sulbinya akidah, intinya akidah. Maka orang-orang yang tidak membenarkan Rasul terkait masalah ini, maka dia dianggap tidak mentaati Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam, wala yakunu mu'minan annahu rasulullah, dan dia tidak beriman bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Ingat di usul salasah apa yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait makna bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sahnya persaksian seseorang yang dia menyaksikan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, apa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan dari apa yang setiap nabi kabarkan. Ini malah enggak membenarkan. Nabi menyatakan Allah tertawa, nabi menyatakan Allah memiliki kaki yang dimasukkan ke neraka sehingga neraka pun kepenuhan. Kok bisa mereka enggak percaya, malah memalingkan kemana ini dan itu, di kotak-katik sanadnya, ya, taibar kalau begitu, padahal jelas sanadnya sahih. Terus lanjut, nahnu natsba'ur rasulah, fama asbatahu nafai. Nah, tadi disebut. Oh, belum datang dia. Nafayan fi. Terus wala ada al-Qur'ana wa sunnata fil nafi wa isbati. Hadhihi tariqatus salaf as-salih. Baik, dan kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa yang ditetapkan oleh Quran, kita tetapkan. Apa yang ditetapkan oleh Rasul, kita tetapkan. Apa yang dinafikan oleh Quran dan Rasul, kita nafikan. Kita tidak melampaui Quran dan Sunnah dalam menafikan dan menetapkan. Inilah tarekahnya salafus saleh. Kemudian lihat di matan. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Setelah sebelumnya pekan lalu beliau membawakan kalam Imam Ahmad. Sekarang beliau membawakan kalam Imam Asy-Syafi'i. Amantu billah wa bima ja'a anillah. Kata Imam Syafi'i, aku beriman pada Allah dan apa yang dibawa oleh Allah. Ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah. Amantu bi rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah. Wa bima ja'a anir rasulillah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ala muradir rasulillah, sesuai dengan yang diinginkan, dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca sini. Repi. Tatkala sudah selesai, membahas pembahasan Imam Ahmad, maka beliau pindah sekarang kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Terus dinamakan Syafi'i karena penisbatan kepada kakek beliau namanya Syafi'i. Terus dia Ahlul Bait, beliau adalah dari min Bani Abdul Muttalib, dari Abdi Manaf. Terus Muttalib itu nisbat kepada Bani Muttalib. Terus Ahlul Bait, beliau Ahlul Bait, ya. Terus yulakibunahum Nah, oleh karena itu lah mereka para ulama menjuluki beliau dengan Alim Quraisy. Terus mauqifun fi difa'i waraddi, ya. Maka beliau adalah imam yang agung, yang beliau memiliki mauqif sifat yang agung dalam membela sunnah Rasulullah SAW dan membantah Ahlus Zaid, orang-orang yang menyimpang dan sesat. Oleh karena itulah beliau dijuluki Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah beliau julukannya. Dan beliau kunut setiap subuh. Dan beliau Nasirus Sunnah. Kunut setiap subuh. Cukup lanjut hari habis zuhur insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.